Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab pada kitab Dururul Bahiyah lil Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Dan kita sampai pada Kitabul Janaiz, Kitab Al-Janaiz. Naam. Qala rahimallahu taala min sunnati i'adatul maridhi wa talqinul muhtadhar shahadatain wa tawjihuhu wa taghmidhuhu idza mata wa qira'atu yasin alayhi والمبادرة بتجهيزه إلا تجويز حياته والقضاء لدينه وتسجيته ويجوز تقبيله وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. Kata Imam Syaukani rahimallahu taala, Kitabul Janaiz ai hadza maktubun yata'allaqu bil janaiz. Nah, ini adalah sesuatu yang ditulis terkait dengan hukum-hukum jenazah. Orang yang meninggal atau orang yang menghadapi sakaratul maut. Nah, namanya jenazah. Minas sunnati, termasuk sunnah. Dan kita baca dahulu apa yang beliau sebutkan di sini. Termasuk sunnah adalah menjenguk orang yang sakit, mentalkin orang yang sakaratul maut dengan dua kalimat syahadat, dan menghadapkannya ke arah kiblat, menutup kedua matanya apabila telah meninggal, membacakan yasin atasnya, bersegera untuk mengurusi menyelenggarakan jenazah, kecuali boleh untuk mengakhirkan mengurusi jenazah apabila untuk betul-betul memastikan apakah dia telah meninggal ataukah belum, gitu. Memastikan litajwizi hayati limusawwir, untuk memastikan. Jadi tidak boleh seseorang yang masih belum pasti ini meninggal apa belum, kemudian dengan alasan disegerakan, kemudian disegerakan, dimandikan, di ini kan tiba-tiba bangun misalnya. Tayyib. Kalau untuk memastikan demikian, maka boleh untuk mengakhirkan, boleh untuk memperlambat dari penyelenggaraan jenazah. Wal qada'u lidainihi, dan disunahkan untuk membayar hutangnya, membayarkan hutangnya. Watasjiatuhu, dan juga menutupi, dihamparkan kain di atasnya begitu. Nanti juga kita sebutkan insyaallah. Wa yajuzu taqbiluhu, dan diperbolehkan untuk mencium jenazah. Wa 'alal maridhi, dan bagi orang yang sakit, ayusina al-dhanna bi rabbih wa yatuba ilaihi. Bagi orang yang sakit, hendaklah dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat kepadanya, dan segera untuk melepaskan, mengembalikan apa-apa yang dia memiliki tanggungan atasnya, pinjaman misalnya, atau semisal dengan itu, segera untuk dikembalikan. Taib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang pertama, minas sunnah, termasuk sunnah, adalah iadatul marid, menjenguk orang yang sakit. ini sunnah, termasuk hak sesama muslim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi ala muslimi khamsun, hak sesama muslim itu ada lima, di antaranya adalah wa'iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit ini sangat dianjurkan di dalam Islam, sangat dianjurkan di dalam Islam, bahkan di sana diatur tentang adab-adab menjenguk orang yang sakit. Nah, di antaranya adalah memberikan kesemangatan, at-tafa'ul, kesemangatan, kemudian memasukkan kebahagiaan kepada dirinya, tidak berlama-lama di dalam menjenguk, mendoakan. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim dia menjenguk saudaranya yang sakit, kemudian dia membacakan Allahumma inni as'aluka rabbal arsyil azim ayashfiyaka shifaan kamilan la yughadiru as-saqama, sebanyak 7 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepadanya. Nah, kemudian pula kalau penyakitnya itu adalah penyakit yang berat, misalnya tidak bertanya tentang penyakit tersebut, dikhawatirkan akan membuatnya semakin sedih. Nah, ini diantara adab-adab orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan orang yang sakit. Nah, terkait dengan orang yang sakit, Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu taala di awal penyebutan kitab beliau Ahkamul Janaiz, beliau sebutkan ma yajibu 'alal maridhi, apa yang semestinya untuk dilakukan oleh orang yang sakit. Apabila kita sakit, nah, maka yang pertama kata beliau, 'alal maridhi ay yardhiya bi qada'illahi wa yasbira ala qadarihi wa yusina dhanna bi rabbihi. Bagi orang yang sakit wajib baginya untuk ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya untuk ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan dia mengeluh dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mengeluh dalam artian menyalahkan, kenapa saya kok tertimpa penyakit seperti ini? Kenapa sakitnya itu harus pada diri saya? Itu maknanya. Karena bisa jadi dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan dosa-dosa kita, mensucikan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Itu dengan sakit, maka wajib untuk senantiasa ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbiru ala qadarihi, dan bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yusina dhanna bi rabbih, dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, wa yambaghi alaihi ayakuna bainal khawfi war raja'i yakhafu iqaballahi ala dhunubihi wa yarju rahmat rabbih. Hendaklah orang yang sakit ini semestinya dia senantiasa berada pada dua keadaan. Keadaan pertama adalah keadaan al-khawf, khawatir dan takut. Keadaan yang kedua adalah keadaan ar-raja', berharap. Dua keadaan ini yang harus senantiasa menyertai dirinya. Kekhawatiran dan ketakutan dari azab yang atau dari azab Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, jangan-jangan sakit ini dikarenakan dosa-dosa saya yang telah lalu. Nah, kekeliruan-kekeliruan saya yang masa yang telah lalu, khawatir. Nah, jangan-jangan yang belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala masih banyak. Allah simpan untuk kemudian dibalas di negeri akhirat. Masyaallah taufik wassalam. Khauf. tetapi pula teriringi dengan ar-raja, pengharapan, rasa harapan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharap agar sakit yang dia derita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, mengampuninya, nah, membersihkan dirinya, memberikan kesembuhan dan seterusnya. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mengeluarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam dakhala 'ala syabin wa huwa bil maut. Faqala kayfa tajiduk? Qal wallahi ya Rasulullah, inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. Nabi SAW satu ketika pernah masuk pada seorang pemuda yang dia sedang menghadapi sakaratul maut, kemudian beliau bertanya, kaifa tajiduk, bagaimana, apa yang engkau dapati pada dirimu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, apa yang sedang engkau dapati pada dirimu? Maka laki-laki tadi menjawab, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, aku memiliki harapan kepada Allah, tetapi juga aku memiliki kekhawatiran dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah terkumpul dua perkara ini, al-khauf war-raja, tidaklah terkumpul pada hati seorang hamba, dua perkara ini seperti yang ada pada dirimu tersebut, adanya kekhawatiran dan ketakutan terhadap dosa-dosa dia, dan juga harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dua perkara ini terkumpul pada hati seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan, keselamatan. An-najah, keselamatan dari azab Allah Azza wa Jalla Allah akan berikan. Wa ammanahu mimma yakhafu, dan Allah memberikan keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala yang ketiga, "Wa mahma ishtadda bihi al-maradu fala yajuzu lahu ay yatamanna al-mauta." Bagaimanapun kerasnya sakit yang dia derita, bagaimanapun parahnya sakit yang dia rasakan, maka tidak boleh baginya untuk berharap dengan kematian. Sudah, daripada saya sakit seperti ini, lebih baik mati saja. Tidak boleh seseorang berharap demikian. Sebagaimana hadis dari Ummu Al-Fadl radhiyallahu ta'ala anha, dikeluarkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata Ummu Al-Fadl radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim wa Abbasun ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashtaki, fatamanna Abbasun al-mauta, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, la tatamanna al-mauta, fa innaka in kunta muhsinan فأنت آخرة تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأنت آخرة فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت. نبي صلى الله عليه وسلم pernah masuk kepada rumahnya Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan juga Ummu Al-Fadl radhiyallahu ta'ala anha. dalam keadaan Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, yashtaki, mengadu kepada Nabi alaihi wasallam terhadap sakit yang dia derita dan berharap agar mati saja daripada merasakan sakit yang sangat. Maka Nabi alaihi wasallam bersabda, wahai paman, janganlah sekali-kali engkau mengharap kematian. Karena kalau engkau itu orang yang baik, dengan ditundanya kematian itu, maka engkau akan bisa menambah amalan-amalan solehmu. Nah, engkau akan bisa menambah kebaikanmu. Nah, engkau akan bisa memperbanyak kebaikan daripada yang sekarang engkau lakukan. Sementara amalan saleh yang kita kerjakan itulah yang akan menuntun kita atau yang menyelamatkan kita tatkala kita berjalan di atas as-sirat, ala qadri amali, sesuai dengan tingkatan amalannya. Nah, selamatnya kita dari sambaran al-kalalib, besi-besi yang berada di sekitar as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahannam yang ujungnya itu dibengkokkan, itu tergantung dengan amalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga berhubungan dengan cepat lambatnya kita tatkala melintasi as-sirat. Itu juga tergantung dengan amalan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minhum, di antara mereka yang melintasi sirat itu, kalamhil basar, sekejap mata. Di antara mereka juga ada yang seperti secepat kilat, ada yang seperti menunggangi kuda pacu, ada yang seperti menunggangi onta, ada yang berjalan, ada yang berlari, dan seterusnya. Itu tergantung dari amalan. Maka jangan mengharapkan kematian. Kalau betul kita sudah termasuk dari orang-orang yang muhsin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, maka dengan ditundanya kematian itu akan menambah kebajikan yang kita lakukan. Dan itu lebih baik. Itu adalah kebaikan untukmu, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Wa in kunta musian, tapi kalau sebaliknya anda ini orang yang jelek, orang yang kurang benar, maka dengan ditundanya kematian menjadikan anda bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dari kejelekan, dari dosa, dari kemaksiatan anda, maka itu adalah kebaikan untuk anda. Fala tatamanna al-maut, maka janganlah sekali-kali mengharapkan kematian. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu' dari Nabi alaihi salatu wasalam, kalau kemudian dia harus, misalnya karena saking mungkin penderitaan yang dia rasakan sudah sedemikian hebat, kalaulah dia harus mengucapkan hal yang menjurus kepada kematian tersebut, kalau meminta mati tidak boleh, mengharap mati tidak boleh, sudahlah kalau memang saya demikian penyakitnya, sudahlah mati saja, meninggal saja. Kalau dia harus mengucapkan seperti itu, maka ucapkanlah, Allahumma ahyini ma kuntu al-hayatu khairan li, atau ma kanat al-hayatu khairan li, wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata mengharapkan kematian. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik untukku, dan wafatkanlah aku apabila kematian itu baik untukku. Doa ini bisa pula kita baca, misalnya tatkala saudara kita, kerabat kita ada yang mengalami peristiwa misalnya koma berhari-hari atau yang semisal dengan itu. Bukan mengharapkan kematian, tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, misalnya Allahumma ahyihu atau ahyihi afwan. Allahumma ahyihi. Ya Allah, hidupkanlah dia. Maka natil hayatu khairun lahu. Apabila kehidupan itu baik untuknya. Wa tawaffahu, dan wafatkanlah dia apabila kematian itu baik untuknya. Nah, berdoa yang demikian. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullahu taala, wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu wa illa awsa bidzalik. Kalau dia masih memiliki tanggungan-tanggungan, maka hendaklah dia segera mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau wadiah pinjaman, segera kembalikan kepada pemiliknya. Kalau ada hutang, segera bayar hutangnya. Kalau ada kesalahan, segera meminta maaf. Kalau ada kedoliman, segera kembalikan kedoliman tersebut. Dengan istihlal, meminta kehalalan. Dengan meminta kehalalan kepada al-madlum, orang yang dia zalimi. Kalau itu memungkinkan dan mudah bagi orang yang sakit tersebut. Kalau tidak, maka hendaklah dia menulis wasiat. Kalau tidak, hendaklah dia menulis wasiat. Nah, saya memiliki hutang sekian-sekian sama si fulan. Saya meminjam ini kepada si fulan, misalnya. Saya memiliki kesalahan ini kepada si Alan. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdhihi aw malihi falyu'addiha ilaihi." Barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik terkait dengan kehormatan saudaranya atau terkait dengan hartanya, maka hendaklah dia mengembalikan. Hendaklah dia mengembalikan kepadanya. Qabla an ya'tiya yaumul qiyamati la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa a'ta sahibahu wa in lam yakun lahu amalun salihun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat 'alayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang memiliki kezaliman kepada saudaranya terkait dengan kehormatannya, terkait dengan hartanya, segeralah dia untuk mengembalikannya. Sebelum datang nanti hari kiamat yang tidak akan diterima di sana dinar, rupiah, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan tidak diterima sedikit pun. Untuk mengganti kekurangan, untuk mengganti kedzaliman yang kita lakukan. Wala dirhamun, demikian juga dirham tidak berlaku di sana. In kana lahu amalun salihun, tetapi yang berlaku adalah amalan. Kalau dia memiliki, orang yang mendzalimi tadi memiliki amalan yang saleh, akan diambil amalan saleh tersebut dan akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Nah, kalau dia tidak memiliki amalan yang saleh, atau dia memiliki amalan yang saleh banyak tetapi habis, maka akan diambil kesalahan, kejelekan dari orang yang dia zalimi tersebut, akan diambil kejelekannya sebesar kedzaliman yang dia lakukan, dan akan ditimpakan, dipikulkan kepada orang yang mendzalimi tersebut. Inilah kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, orang yang bangkrut. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala ta'awun al birri wa taqwa, tetapi qad syatama hadza wa qadhafa hadza, wa daraba hadza, tetapi dia suka mencela si fulan, kemudian suka menghibai si alan, suka memukul, membuat zalim kepada si fulan dan yang lain sebagainya, maka diambillah amalan kebaikan yang dia miliki dan akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau tidak memiliki amalan kebaikan, maka akan diambil amalan kejelekan dari orang yang dia zalimi untuk diberikan kepadanya. Kemudian yang kelima, wala budda min al-istijali bi mithli hadhihi al-wasiyati. Yang kelima adalah diharuskan untuk bersegera untuk menuliskan wasiat. Bagi orang yang sakit dianjurkan untuk bersegera menuliskan wasiat, nah, dengan isi yang sebagian yang kita sebutkan tadi. Nah, terkait dengan hutang, terkait dengan ini, terkait dengan itu, segera. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga bagi orang yang sakit menuliskan wasiat terkait dengan pengurusan jenazahnya. Misalnya seorang suami, dia tuliskan wasiat, hendaklah nanti yang mengurusi jenazahku adalah istriku misalnya, yang memandikan, yang mengkafani. Boleh. Atau istri sakit keras, hendaklah dia tulis wasiat, hendaklah yang memandikan aku adalah suamiku misalnya. Atau seseorang dia percayakan kepengurusannya kepada orang yang dia percayai, sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menulis wasiat bahwasanya nanti yang memandikan aku adalah Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Maka ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meninggal dan Ibnu Sirin ketika itu dipenjara karena hutang yang beliau tidak bisa membayar, ditagih tidak bisa membayar memang. Nah, kemudian orang yang menagih tadi mengangkat urusannya kepada penguasa dan penguasa pun kemudian memenjarakan Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Maka ketika Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dan kemudian tertulis di wasiat tadi bahwasanya yang mengurusi jenazahku nanti adalah Ibnu Sirin karena muridnya, nah, maka Ibnu Sirin pun mendatangi rumah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian memandikan, mengkafani, mensolatkan. Selesai proses penyelenggaraan jenazah, beliau pun kembali ke penjara. Kembali ke penjara lagi. Taib. Satu lagi kita ambil. Kemudian yang kedua, kata beliau Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, disunahkan untuk talqinul muhtadhar asyhadatain. Disunahkan untuk mentalkin orang yang akan meninggal dengan dua kalimat syahadat. Dengan dua kalimat syahadat. Nah, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, maka ditalkin dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Mentalkin maknanya adalah membimbing orang yang akan meninggal untuk mengucapkan. Jadi bukan memperdengarkan, nah, lewat telinga, tetapi membimbing. Nah, membimbing. bisa juga lewat telinga, tetapi ya sambil dibimbing. Nah, sampai betul-betul lidahnya atau bibirnya itu bergerak mengucapkan kalimat ini. Itu mentalkin orang yang akan meninggal. Dan apabila dia telah mengucapkan walaupun dengan suara yang lirih, terlihat bibirnya bergerak seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jangan kemudian kita ajak bicara kembali. Dan tidak perlu untuk diulang, sekali sudah cukup. Sekali sudah cukup. Makanya kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, walaysa talqinu dhikra syahadati bihadratil mayyiti wa tasmi'aha iyahu bal huwa amarahu bi ayyakulaha khilafan lima yadhunnul ba'du. Bukanlah yang dinamakan mentalkin itu adalah dengan menyebutkan, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapan orang yang meninggal, bukan itu yang dimaukan. Atau memperdengarkannya. Tetapi yang dinamakan talqin itu adalah amarahu bi ayyakulaha, menuntun agar orang yang akan meninggal tadi mengucapkan. Jadi harus diucapkan. Mengucapkan ini berbeda dengan apa yang disangka oleh sebagian manusia. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, tatkala beliau mendatangi pamannya Abu Thalib, maka beliau memerintahkan. Baik, pertama itu memerintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, supaya yang dari kafir ketika mengucapkan ini menjadi seorang muslim. Nah, sallallahu taufik wasallam misalnya memiliki kerabat dan akan meninggal. Datangi dan tuntun untuk mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Jangan semata-mata diperdengarkan di telinganya atau kita ucapkan di hadapannya, tapi dituntun agar lidahnya atau agar lisannya itu, bibirnya bergerak mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Demikian juga apa yang disebutkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan min al-ansar. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi atau menjenguk seseorang dari kalangan Ansar. Faqala ya khali qul la ilaha illallah. Nabi mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Faqala akhalun am ammun? Faqala bal khalun. Paman dari ibu atau paman dari bibi, bahkan paman dari ibu, sama-sama paman mana. Faqala khairun li an aqula la ilaha illallah. Laki-laki dari kalangan Ansar tadi yang dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apakah akan baik bagiku kalau aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iya. Maka mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Maka dia akan masuk syurga. Taib. Maka ini balasannya orang-orang yang mukhlis. Orang-orang yang terbiasa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan baginya untuk mengucapkan kalimat ini. Dan balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Amma qira'atu surati Yasin, adapun pembacaan surat Yasin di sisi orang yang akan meninggal, wa taujihuhu nahwal qiblati falam yasihha fihi haditsun. Sekalian ya. Adapun membacakan surat Yasin di sisi orang yang akan meninggal atau orang yang meninggal dan menghadapkan, mengarahkan wajahnya ke arah kiblat ketika akan meninggal, maka tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Bal kariha Sa'id bin al-Musayyib taujihahu ilaiha. Bahkan Sayyidut Tabi'in, penghulunya Tabi'in, Sayyid bin al-Musayyib, Sa'id bin al-Musayyib, bahkan beliau membenci, tidak senang dengan mengarahkan wajah itu ke arah kiblat bagi orang yang akan meninggal. Wa qala alaysa al-mayyitu imra'an musliman, bukankah kalau dia itu meninggal tidak dalam keadaan menghadap kiblat, dia adalah seorang yang masih muslim? Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan kitabul janaiz. So, insyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang biiznillahi ta'ala. Mungkin ada pertanyaan ya kawan? Assalamualaikum. Istighfar, bertaubat dan ditutupi, diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, istighfar, bertaubat, tidak diulangi lagi dan diganti dengan amalan-amalan yang soleh. Nah, belakang dulu mas. Ya sudah, fadal. Fadal. Itu kan kalau malam hari kan mengganggu. Kalau mau diganti kan mata uang, apakah kita kalau mengganggu tangga kan malam itu, apakah kita minta perubahan mereka? Maksudnya maaf, apakah mereka atau kendaraan ini nggak bisa diganti? Apanya kalau bisa dimatikan, dimatikan ketika melewati itu. Kalau bisa dimatikan, dimatikan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dharar wala dirar. La dharar wala dirar. Ya, dikhawatirkan ketika antum datangi, dia terpaksa menjawab iya. Mungkin aja terpaksa menjawab iya. Nah, ada kemungkinan gitu kan. Buat sebenarnya dia kurang senang, tapi ya sudahlah, dia darah datang. Ada kekhawatiran seperti itu. Kalau bisa kita matikan, kita matikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa diganti. Nah, itu. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau itu termasuk adab dalam duduk. Beliau itu akan menolak orang yang dia itu sebenarnya telah duduk kemudian berdiri dan menawarkan tempat duduknya kepada beliau. Beliau akan menolaknya. Karena termasuk sejelek-jelek perkara itu adalah seseorang yang berbuat baik kepada kita dikarenakan satu terpaksa, yang kedua enggak enak. Sejelek-jelek perkara, nah, orang berbuat baik kepada kita yang dilandasi dua perkara. Yang pertama dikarenakan enggak enak, yang kedua karena terpaksa. Karena terpaksa. Misalnya, tapi sebenarnya dia tuh nggak seneng gitu. tapi karena terpaksa, ya sudah mau tetangga misalnya gitu. Maka yang lebih baik kalau kita mampu, kita matikan misalnya lewat gang rumah, kita matikan, kita tuntun bismillah. Nah, itu adalah sebuah pahala kita menjaga kemaslahat yang jauh lebih besar. Kalau bisa diakali sementara, ya diakali. Kalau tidak bisa, ya tadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa menggantinya. Baik. Fadhil. Azizi. Ya. Ya bid'ah, bid'ah. Tidak ada adzan dan iqamah ketika memasukkan mayit ke dalam liang kubur. Nah, tidak disebutkan dalam satu hadis pun terkait dengan adanya adzan dan iqamah yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Nah, kalau kemudian orang lain, orang awam memaksa, namanya juga awam. Nah, kita yang tahu, kita menjelaskan dengan hikmah tentunya. Mohon maaf Pak, tidak ada tuntunannya gitu. Oh, biasanya gini ya Mas. Iya, tapi Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Nah, selesai. Nah, dan yang namanya perkara bid'ah tidak boleh kita lakukan dengan alasan gak enak itu tadi, terpaksa atau apa, gak boleh. Baik, tetap perkara yang haram tetaplah haram. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu Mas. Membimbing orang yang sakit keras. Misalnya kita sudah membimbing, alhamdulillah sudah mengucapkan kalimat tauhid. Ternyata selama satu jam itu atau lebih itu tidak ada tanda-tanda sakaratul maut. Kalau dia bisa bersabar, misalnya setelah kita mentalkin, nah, memerintahkan dan membimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia sudah mengucapkannya, sudah. Nah, tapi sekian lama, ya bukan berharap kok nggak mati-mati ya misalnya, nggak juga gitu. Nah, kalau misalnya demikian, ya sudah. Nah, di hasung untuk mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah, kalimat-kalimat zikir. Nah, kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir agar tidak kosong, kan demikian, agar tidak kosong. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu ta'ala alam. Jangan ditanya sawahnya buat saya atau itunya bagiannya yang sebelah mana, sudah. Jangan ditanya itu lagi, sudah. Tayyib. Ada lagi mungkin? Apa? Kita mentalkin orang dalam keadaan dia tidak mengetahui makna kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Tapi dalam kehidupannya itu dia melakukan itu. Apakah pada waktu kita mentalkin itu juga menjelaskan makna yang sebenarnya atau Taib. Bagi muhtadar, nah, orang yang sudah muhtadar, yang sudah betul-betul menghadapi sakaratul maut, hanya ditalkin saja, ditalkin saja, ditalkin saja agar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kita yurja, diharapkan, diharapkan itu bisa menghapus kesalahan dia yang telah lalu. Abu Talib, ya kan, berbuat kesyirikan. Dia berada di agama bapaknya Abdul Muttalib, Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, beliau hanya mengucapkan ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika indallah. Nah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini akan aku bisa jadikan hujjah untuk membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau orang yang sudah sakaratul maut, betul-betul muhtadhar, cukup kita membimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kita berharap, kita sekali lagi berharap agar itu kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Berharap demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seseorang yang belum pernah melakukan amalan kebaikan qattu sama sekali, tetapi dia membawa kalimat la ilaha illallah. Nah, membawa kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Kalau kita khawatirkan, kita jelaskan sudah mengucapkan kalimat ini kemudian dijelaskan, wah, khawatirnya malah menambah, memperberat keadaannya. Memperberat keadaannya. Wallahu taala alam bissawab. Terkecuali kalau sakitnya masih sakit-sakit yang belum begitu parah, keras, masih bisa diajak diskusi, baru kemudian kita masuk hal-hal yang demikian. Wallahu ta'ala ala. Mungkin sampai sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada faedahnya untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tafadhalu hamilukumullah.